أغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، كتابا مجددا بمناسبة كتاب الملخص الفقهي dalam كتاب الصلاة. Kita melanjutkan kepada bab yang setelahnya yang masih berhubungan dengan perkara imamah, kepemimpinan atau keimaman dalam sholat. Adapun pada kesempatan yang telah lalu kita telah membicarakan mengenai kriteria dari seorang imam dan siapakah yang paling berhak untuk mengimami jamaah. Adapun pada kesempatan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah mengenai siapa saja yang tidak sah imamahnya. Siapa saja yang tidak sah menjadi imam di dalam sholat. Di mana imamah ini adalah suatu tanggung jawab yang besar, sebagaimana seorang imam itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, atau juga ada perkara-perkara yang seharusnya atau sepantasnya disunnahkan ada pada seorang imam. Demikian pula di sana ada perkara-perkara yang seharusnya seorang imam itu selamat dan terlepas dari perkara-perkara dan sifat-sifat tertentu. Sehingga apabila kemudian sifat-sifat tadi ada pada seseorang, maka tidak pantas dia menjadi imam dan tidak boleh dia menjadi seorang imam. Maka di antara yang tidak boleh menjadi seorang imam, tidak boleh dijadikan seorang imam, adalah seorang yang fasik. Dan seorang yang fasik yaitu seorang yang telah keluar dari batasan istiqamah. Istiqamah yaitu menjalankan agama dengan sebenar-benarnya. Bisa jadi dengan dia yaitu melakukan salah satu dosa besar yang kemudian dibawa kesyirikan. Ini yang kemudian mengeluarkan dia dari batasan seorang yang mustaqim, seorang yang istiqamah, yaitu seorang pelaku dosa besar yang dibawa kesyirikan. Kalau yang dibawa kesyirikan tentu saja mengeluarkan seorang dari Islam, dan kemudian memang tidak boleh sama sekali untuk dijadikan imam. Dan kefasikan ini ada dua jenis. Ada yang fisq amali, kefasikan berupa amalan, dan juga ada pula kefasikan yang berupa i'tiqad, keyakinan. Adapun kefasikan berupa amalan yaitu seperti orang yang kemudian terjatuh kepada perbuatan zina, atau kemudian mencuri, atau minum-minuman keras, berjudi, dan yang lain sebagainya. Adapun kefasikan yang termasuk kefasikan i'tiqadi yang berupa keyakinan, kebid'ahan-kebid'ahan berupa keyakinan yang ada, seperti orang yang kemudian terjatuh kepada keyakinan Rafidhah, atau keyakinannya Mu'tazilah, atau keyakinannya Jahmiyah, atau keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka tidak boleh kemudian memberikan imamah kepada seorang yang fasik. Karena seorang yang fasik itu tidak diterima khabarnya. Beritanya yang disampaikan oleh seorang yang fasik tidak diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binada'in fatabayyanu. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian dengan suatu berita, maka bertabayyunlah, yaitu lakukanlah cross check. Dicek terlebih dahulu, dilihat, diteliti apakah berita tersebut benar sehingga bisa dipercaya ataukah tidak. Jangan langsung diterima berita seorang yang fasik. Maka seorang yang fasik ini tidak bisa dipercaya apakah dia betul-betul sudah menegakkan syarat-syarat sah sholat ataukah tidak, dan hukum-hukumnya ataukah tidak, karena dia seorang yang fasik. Ya. Seorang yang fasik tidak diterima kabar beritanya, maka kita tidak bisa mempercayakan apakah dia betul-betul sudah wudu ataukah belum, ya. Ataukah dia mengerti tentang hukum-hukum sholat ataukah tidak, ya. Atau misalnya dalam ketika membaca atau ketika dalam sholat syariah misalnya dia membaca Al-Fatihah atau tidak, kita tidak bisa mempercayainya karena dia seorang yang fasik. Karena dia seorang yang fasik, jadi tidak bisa memberikan amanah kepadanya dalam hal tersebut. Kemudian alasan lainnya dikarenakan dia menjadi seorang yang diteladani. Kalau imam saja seperti itu fasik, maka menjadi contoh yang buruk bagi selainnya. Maka ketika dia dijadikan imam, akan menjadi mafsadah bagi orang-orang yang akan terjadi mafsadah, yaitu apa? Orang-orang yang melihat dia menjadi imam, ya, akan tertipu dengan keadaan dia melakukan perkara-perkara yang merupakan dosa besar dan kefasikan. Ya. Apabila orang yang mengimami saja fasik, ya, maka khawatir menjadi teladan yang buruk, menjadi contoh yang buruk bagi makmum yang di belakangnya, atau orang-orang yang bukan menjadi makmum, tapi melihat. Ya, bahwasannya imamnya seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada suatu hadis yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, Allah'alam, hadis adalah hadis yang dhaif. Dan kemudian bagaimana hukumnya sholat di belakang seorang yang fasik? Inilah sholat yang kemudian yaitu terlarang. Ya. Manhiyun anhu. Maka tidak boleh kemudian diajukan dan dijadikan seorang imam, seorang yang fasik tersebut, apabila memang ada kemampuan untuk, yaitu tidak menjadikannya imam. Beda dengan misalnya apabila seorang yang fasik tadi memang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, tidak bisa untuk kemudian diganti, tidak bisa kemudian dikedepankan orang yang lainnya, maka itu permasalahan yang lainnya, karena ada kemampuan. Ya. Adapun apabila ada atau apa tadi, tidak ada kemampuan untuk menggantinya, apabila ada kemampuan untuk kemudian mengajukan, yaitu imam yang lain, menunjuk imam yang lainnya, maka tidak boleh untuk menunjuk seorang yang fasik sebagai imam. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang merupakan mas'ul, orang-orang yang merupakan penanggung jawab dari suatu masjid, ya. Misalnya takmirnya, tidak boleh untuk kemudian menunjuk seorang yang fasik sebagai imam ya, dalam sholat-sholat jamaah yang ada di masjid tersebut. Atau misalnya ditunjuk oleh pemerintah, maka pemerintah harus betul-betul menyeleksi. Jangan sampai ditunjuk menjadi imam di masjid-masjid kaum muslimin adalah orang fasik. Inilah tanggung jawabnya para mas'ul, karena mereka lah yang kemudian ya, diperintahkan untuk menjaga maslahat-maslahat jamaah. Maka tidak boleh bagi mereka untuk menjatuhkan manusia ke dalam suatu sholat yang makruh. Ya. Jadi sholat, kita katakan bahwasanya sholat di belakang sholat yang fasik adalah dilarang. Namun dilarangnya adalah dalam kadar makruh. Ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan. Bahkan di sana ada, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ada khilaf di antara para ulama. Perselisihan pendapat. Apakah kemudian sah sholat di belakang sholat yang fasik? Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan masih sah tapi makruh. Ya. Maka paling tidaknya ini adalah sesuatu yang makruh. Ya. Maka ya, sebagai makmum hendaknya betul-betul memilih dan berhati-hati tentang keadaan imamnya. Ya. Namun dalam keadaan yang pada zaman sekarang ini, wakawallahu a'lam, ya, banyak sekali kemudian imam yang terjatuh kepada perkara dosa besar, semisal riba ataupun kebid'ahan-kebid'ahan. Maka wallahu a'lam tentang keadaan pada zaman sekarang ini, apakah belum diberikan rukhsah atau seperti itu, wallahu a'lam, harus ditanyakan lebih lanjut. Namun itu kemudian menjadikan kita sadar tentang pentingnya, yaitu membangun dan kemudian mengadakan jamaah yang di atas sunnah, ya, membangun masjid dan mengadakan jamaah yang di atas sunnah, yang kemudian terlepas dan terbebas dari perkara-perkara yang meragukan seperti ini, ya, terlepas dan terbebas supaya tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang meragukan seperti ini, apakah imamnya fasik ataukah tidak, bagaimana keyakinannya beres atau tidak, ya. Maka hendaknya kita betul-betul bersemangat untuk merealisasikan hal ini. Kemudian orang yang tidak sah imamahnya ya, untuk menjadi imam sholat, yaitu seorang yang tidak bisa ruku atau tidak bisa sujud atau tidak bisa duduk, ya, tidak bisa melakukan salah satu gerakan sholat. Ini tidak sah untuk mengimami sholat berjamaah, kecuali mengimami orang yang semisal dengannya, orang yang sama-sama misalnya tidak bisa ruku, ya, atau orang sama-sama tidak bisa sujud, atau sama-sama tidak bisa duduk, ya. Maka apabila sama-sama tidak bisa, maka boleh untuk mengimami salah seorang dari mereka. Apabila kemudian yang sholat adalah keadaannya seperti itu, sama-sama ya, memiliki ketidakmampuan untuk melakukan salah satu gerakan sholat. Jadi yang dimaksudkan adalah gerakan sholat yang merupakan rukun atau kemudian syarat. Demikian pula tidak sah imam apabila dia adalah seorang yang tidak bisa berdiri, ya. Apabila kemudian makmumnya adalah orang-orang yang mampu untuk berdiri, ya. Orang yang kemudian tidak bisa berdiri tidak sah untuk mengimami orang yang tidak bisa berdiri, kecuali apabila orang yang tidak mampu berdiri tadi adalah imam rawatib, imam tetap di suatu masjid, yang kemudian karena suatu perkara ya, dia tidak mampu untuk berdiri, namun kemudian bisa untuk sembuh, diharapkan untuk sembuh, ya. Misalnya sakit, lemah, Ya. Yang awalnya dia mampu berdiri, namun karena lemah, dia hanya bisa sholat dengan duduk. Dia imam rawatib, maka dia tidak mengapa untuk mengimami makmum atau jamaah sebagaimana biasa dalam keadaan dia duduk. Waalaikumsalam. Boleh untuk sholat di belakang imam yang seperti ini, imam rawatib yang kemudian karena sakit atau karena suatu perkara tidak bisa berdiri. Dan para makmum ketika keadaan imam seperti ini, mereka sholat di belakang imamnya dalam keadaan duduk, ya. Sama-sama duduk seperti imamnya. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya dalam keadaan yaitu mengeluhkan sakit atau kemudian dalam keadaan sakit. Maka beliau salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Maka di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi memberikan isyarat kepada mereka untuk kemudian supaya mereka duduk, ya. Nabi memberikan isyarat kepada mereka supaya duduk, ya, ada dengan isyarat bukan dengan perkataan. Fala man sarafa, maka kemudian setelah beliau selesai dari salatnya, qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya imam itu diadakan untuk kemudian diikuti. Imam itu ada supaya diikuti, ya. Al-hadis, ya. Dan dalam hadis tersebut dalam lanjutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Ya. Maka apabila dia yaitu imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dengan keadaan duduk kalian semuanya, ya. Semuanya salat dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka imam rawatib lebih berhak untuk dikedepankan, ya. Imam rawatib lebih berhak untuk dikedepankan sebagaimana yang kita sudah pelajari pada bab yang sebelumnya, ya. Walaupun dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia tidak mampu berdiri, tetap tidak hilang haknya untuk kemudian lebih berhak, lebih pantas untuk dikedepankan, ya, daripada yang lainnya, ya. Kemudian apabila makmum yang sholat di belakangnya, ya, mereka sholat dalam keadaan berdiri, atau kemudian sebagian dari mereka berdiri, sebagian duduk, ya, maka sholat ini tetap sah, ya. Dalam pendapat yang benar yang disahihkan oleh Syekh Al-Fauzan, dirojihkan oleh Syekh Al-Fauzan, walaupun kemudian makmumnya berdiri atau sebagian berdiri, sebagian duduk, sholat tetap sah. Sementara yang sunnah, ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW apabila imamnya duduk, maka makmumnya pun sholat dalam keadaan duduk. Ini yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kemudian mereka semuanya berdiri atau sebagian berdiri dan sebagian duduk, maka sholatnya tetap sah. Namun apabila seseorang atau seorang imam tadi yang menjadi imam rawatib dan tidak mampu untuk berdiri, menunjuk imam yang lainnya, menunjuk orang yang lainnya sebagai gantinya sebagai imam, ya, untuk menggantikan dia sebagai imam dalam keadaan seperti ini, ya, maka ini lebih baik untuk kemudian keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama, ya, keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama. Dan dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang menunjuk orang lain untuk menggantikan beliau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan beliau sakit, terkadang beliau meminta orang lain yaitu Abu Bakar ya, untuk kemudian menggantikan beliau mengimami sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam keadaan seperti ini tidak mampu untuk berdiri, terkadang beliau mengimami sendiri, ya, terkadang juga menggantikan orang dengan orang lain yang mengimami. Maka beliau melakukan dua-duanya. Ya. Kenapa? Dikarenakan beliau ingin menjelaskan bahwasanya boleh untuk mengimami sendiri, tidak mengapa. Ini tidak mengapa, yaitu apa? Diperbolehkan, sholatnya tetap sah. Ya. Namun kemudian Syekh Shalal Fauzan kemudian menyebutkan bahwasanya lebih baik adalah menggantikannya dengan orang lain supaya mengimami jamaah, dan itu ditujukan supaya keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian di antara orang-orang yang tidak sah untuk menjadi seorang imam, yaitu seorang yang selalu berhadas, hadasnya terus menerus, seperti orang yang kemudian memiliki sesuatu yang dinamakan salasul baul, yaitu kencing yang terus menerus ya, keluar berupa tetesan-tetesan kencing ya. Ada orang yang seperti ini. Atau kemudian seorang yang mengeluarkan atau buang angin terus menerus. Dalam keadaan seperti ini ya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang imam ya. Kecuali untuk kemudian mengimami orang yang semisalnya ya, memang terus menerus ya, keluar tetesan-tetesan kencing atau terus menerus ya, secara yaitu terus menerus dia mengeluarkan atau buang angin ya, terus menerus buang angin. Terkadang ada orang yang seperti ini ya. Adapun seorang yang sehat ya, yang tidak ada gangguan seperti ini, maka tidak boleh sholat di belakang orang yang ada gangguan seperti ini ya. Ada gangguan seperti salasul baul tadi, terus menerus kencing atau kemudian terus menerus buang angin ya. Adapun orang yang semisalnya, orang yang sama-sama memiliki gangguan berupa terus menerus dalam keadaan berhadas, maka tidak mengapa ya, salah seorang dari mereka maju untuk mengimami dalam keadaan ya, mereka sama-sama seorang yang hadasnya ya, terus menerus ya, maka tidak mengapa untuk salah seorang mereka maju untuk mengimami. Kemudian apabila seorang sholat di belakang imam yang berhadas ya, atau imam yang ada najis pada badannya kah, atau pada pakaiannya, atau di tempat sholatnya ya, dan imam serta makmum ini tidak ada yang tahu bahwasanya ada najis di situ, atau bahwasanya dia sudah berhadas ya, tidak mengetahuinya sampai selesai sholat ya, selesai sholat ternyata baru tahu ternyata imam ada najis di badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya, atau baru teringat bahwasanya dia dalam keadaan berhadas misalnya junub misalnya ya, belum bersuci dari junubnya, belum mandi. Maka di sini dalam keadaan seperti ini sholatnya makmum sah, sholatnya imam tidak sah ya. Sholatnya imam berarti apa? Harus diulangi. Adapun yaitu makmum tidak harus mengulangi sholatnya. Di sini disampaikan hadis ya, yang juga kemudian hadis tersebut dhaif. Namun di sini ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, "Wabidzalika madat sunnatul khulafa'ir rasyidin." Ya. Yang dengan perkara ini, yaitu bahwasannya dalam keadaan seperti itu salatnya makmum sah, salatnya imam tidak sah, madat sunnatul khulafa'ir rasyidin. Ya. Telah tetap sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, Itu khalifah yang empat, para khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Sunnah mereka dan bimbingan mereka, metode mereka dan jalan mereka seperti ini. Ya. Menganggap sah salatnya makmum dan tidak sah salatnya imam. Qala fa innahu sallu bin nas, karena mereka dahulu pernah salat bersama manusia. Mengimami, tsumma ra'ul janabata ba'da shalah. Kemudian mereka melihat al-janabah setelah salat. Ternyata mereka junub dalam keadaan tidak mengetahui sebelumnya. Ya. Mungkin melihat yaitu bekas mani, ya. Yaitu yang dimungkinkan bahwasanya yaitu bekas ihtilam, ya. Ini janabah ini. Berarti saya junub tadi. Tidak mengetahui sebelumnya. Fa'adu, maka mereka mengulangi. Walam ya'murun nasa bil i'adah, dan mereka para al-khulafa al-rasyidin dalam kesempatan-kesempatan tersebut, dalam kejadian-kejadian tersebut, ya, tidak memerintahkan manusia untuk mengulangi sholatnya. Kemudian wa in 'alima al-imamu aw al-ma'mumu bil hadathi aw an-najasati fi athna'is shalah batalat shalatuhum. Dan apabila, ini kadang yang selanjutnya, kadang yang lainnya, apabila imam atau makmum mengetahui hadas tersebut atau najis yang ada pada imam tadi, hadas pada imam atau najis pada imam, fi athna'is shalah, ya, di tengah-tengah sholat. Misalnya, sang imam ingat, tadi saya berhadas, atau tadi, ya, ada najis yang terkena pakaian saya, yang mengenai pakaian saya, ingat di tengah sholat. Ataupun kemudian yang mengetahui makmumnya, melihat, ya, ini masih ada najis nih imam ini, ya, terlihat dengan jelas, ya, bukan kemudian cuma zon, misalnya cuma tanah atau apa yang lain sebagainya, ya, tahu dengan jelas bahwa itu najis, misalnya. Jadi tengah sholat, batulat sholatuhum, maka batal sholat mereka. Mereka itu siapa? Imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Ketika diketahui bahwasannya ada hadas atau ada najis di tengah-tengah sholat, maka batal sholatnya imam dan batal sholatnya makmum juga. Ya. Nah, yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada dua keadaan. Apabila kemudian diketahuinya setelah selesai sholat, maka sholatnya makmum sah, sholat yang tidak sah. Namun apabila diketahui di tengah-tengah sholat, maka sholat dari keduanya, itu imam dan makmum, atau imam dan para makmum, makmum yang banyak, ya, tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Oke, ini keadaan apabila seorang imam sholat dan mengimami dalam keadaan tidak tahu bahwasanya dirinya dalam keadaan berhadas atau kemudian ada najis pada badannya atau pakaiannya atau pada tempat sholatnya. Kemudian selanjutnya, termasuk orang yang tidak sah untuk menjadi imam adalah seorang yang dikatakan ummi. Ya, ummi ini tidak bisa membaca, ya, dan tidak bisa menulis, buta huruf. Namun yang dimaksud di sini adalah seorang yang tidak bisa atau tidak menghafal surat Al-Fatihah, ya, tidak pernah membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian tidak pernah mendengarkan tapi tidak menghafalnya, misalnya, mungkin jarang yang seperti ini, tapi terkadang ada mungkin masih belum bisa membaca Al-Fatihah, atau kemudian menghafalnya tapi kemudian bacaannya tidak bagus. Dari sisi banyak salah atau ada salah pada bacaan daripada Al-Fatihah tadi. Namun kesalahannya itu kesalahan yang kemudian merubah makna. Ya, ini yang harus dijadikan catatan, bukan kesalahan biasa. Bukan sekedar tidak ada gunnah misalnya, tidak ada idgham misalnya. Kalau yang seperti ini, kesalahannya tidak merubah makna. Adapun yang dimaksud sebagai orang yang ummi di sini, yang tidak bisa, tidak boleh mengimami sholat, yaitu seorang yang kemudian tidak bisa membaca sama sekali, tidak menghafal surat Al-Fatihah, atau tidak menghafal sebagian ayatnya misalnya, atau kemudian menghafalnya tapi kemudian bacaannya ada salahnya, ada kesalahan padanya, dia kemudian merubah makna, walaupun kesalahannya satu, tapi kemudian merubah makna, dia terkategorikan sebagai ummi, seorang yang ummi yang kemudian tidak boleh mengimami sholat. Kesalahannya seperti apa contohnya? Seperti mengkasrohkan kaf ketika membaca iyyaka, kaf di sini fathah, tapi dia kasrohkan iyyaki, ya. Atau kemudian mendhammahkan ta ketika dalam lafaz an'amta, an'amta didhammahkan ta-nya, an'amtu, ya, ini merubah makna, ya. An'amta, engkau berikan nikmat, an'amtu, aku berikan nikmat, ya. Merubah makna. Atau kemudian memfathahkan hamzah dalam lafaz ihdina, ihdina menjadi ahdina, ahdina itu apa, berikan hadiah, ya. Kalau ihdina berikan hidayah, seperti itu. Maka yang seperti ini mengubah makna, atau seperti seorang yang merubah huruf menjadi huruf yang lainnya, ya. Tadi kalau yang pertama merubah harokat, yang kedua bisa jadi dia seorang yang kemudian merubah huruf menjadi huruf yang lainnya. Ini disediakan dengan al-sar. Ada orang yang seperti ini, ya. Misalnya seorang yang selalu merubah ra menjadi ghain atau menjadi lam, ya. Ini yang dinamakan al-sar. Selalu merubah huruf, ya, ketika dia berbicara seperti itu, ketika dia mengaji seperti itu, ketika dia membaca Al-Fatihah juga seperti itu, ra-nya dirubah menjadi ghain atau lam, atau kemudian merubah sin menjadi ta, ya. Ada orang yang seperti ini, ya, dan dikenal di bangsa Arab sebagai al-sar, dinamakan al-sar. Dan yang semisalnya merubah satu huruf dengan huruf yang lainnya, ya. Ini juga dikatakan ummi, ya. Jadi ada beberapa jenis ummi, jadi ada yang kemudian tidak menghafal Al-Fatihah, ada kemudian yang menghafal tapi kemudian bacaannya salah-salah dengan kesalahan yang kemudian merubah makna, ya. Seperti tadi apa, merubah harokat atau kemudian merubah huruf dengan huruf yang lainnya, ya. Ataupun kemudian cuma merubah sifat sedikit namun kemudian, ya, masih dalam saraf, yaitu kesalahan kecil, ya, atau dalam istilah tajwid yaitu lahan khafi, kesalahan yang khafi, yang tersamarkan, artinya samar bagi sebagian besar manusia, ya. Adapun bagi orang yang tahu tajwid, ini salah, tahu dia ini salah. Tidak ada idgham, atau kemudian makhraj yang, atau kemudian makhraj yang kurang tepat sedikit, ini lahan khafi, ya. Adapun kemudian lahan jali yang seperti tadi yang merubah makna, ya, maka ini tidak diperbolehkan, atau merubah huruf dengan huruf yang lainnya. Merubah harokat atau merubah huruf dengan huruf yang lainnya. Maka tidak diperbolehkan seorang ummi ini mengimami, kecuali mengimami ummi yang semisal dengannya, ya. Ada pun apabila sama-sama ummi, boleh, ya. Boleh, tapi apabila memang mereka itu orang-orang yang berjamaah tadi, yang sama-sama ummi tadi, memang orang-orang yang tidak mampu untuk membenarkannya, ya. Namun apabila orang yang ummi tadi mampu untuk membenarkan bacaannya, ya, namun kemudian dia bermudah-mudahan, dia sebetulnya mampu, ya, yang sebenarnya dalam percakapan sehari-hari dia ketika membaca roh selalu diubah wain misalnya, tapi sebetulnya dia mampu apabila kemudian dia berusaha untuk merubah roh menjadi wain ketika membaca Al-Fatihah, sebetulnya dia mampu, ya, maka yang seperti ini tidak sah, ya, tidak sah sholatnya, ya. Walaupun itu tadi bersama ummi, seorang ummi yang semisalnya, ya, karena dia meninggalkan suatu rukun dalam keadaan dia mampu, ya, dalam keadaan dia mampu. Selama dia mampu untuk memperbaiki, ya, seharusnya dia memperbaiki dan mengucapkan dengan sebenar-benarnya, ya, mengucapkan dengan sebenar-benarnya, ya. Namun apabila memang sudah diusahakan, tapi memang seperti itu lisannya, ya, seperti itu selalu yang keluar, selalu salah seperti itu. An'amtu, an'amtu, tidak bisa kemudian dikatakan an'amta, ya, sama sekali dia tidak mampu. Setelah dia berusaha, sudah berarti kemudian dia sah sholatnya ketika mengimami ummi semisalnya, seorang yang ummi yang semisalnya. Namun apabila kemudian mengimami orang yang bisa membaca, maka ini tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan, tidak sah menjadi seorang imam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.